بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الشاهد intinya adalah أن الجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة يطلقون على أهل السنة الذين يثبتون صفات الله يطلقون عليهم أنهم مشبهة. Intinya adalah bahwasanya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan Asy'ariyah, mereka menyematkan kepada Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka menyematkan kepada Ahlus Sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. فَإِذَا قُلْتَ اللَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتِوَاءً يَلِيقُ بِجَلَالِهِ قَالُوا هَذَا تَشْبِيهٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ التَّشْبِيهُ فِي زَعْمِهِمْ. Maka apabila engkau mengatakan Allah beristiwa di atas arsy dengan istiwa yang layak dengan kemuliaannya, mereka mengatakan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluk, karena penetapan sifat istiwa tersebut bagi Allah Ta'ala berkonsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluk menurut sangkaan mereka. Imanuka bilistiwai yalzamu minhu tashbihu indahum. Keimananmu terhadap istiwa Allah Ta'ala di atas arsy-Nya berkonsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluk menurut mereka. Li'anna listiwa'a min fi'lil makhlukina. Karena istiwa termasuk di antara perbuatan para makhluk, kata mereka. Fa anta indama taqulu ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa yaqulu la yakhlu imma an yakuna 'ala miqdari 'arsyihi aw dunahu aw zaidan 'alayhi aw ila akhiril wasawisillati yaqulunaha. Maka engkau tatkala engkau mengatakan Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, mereka mengatakan penetapan istiwa Allah di atas arsy tersebut tidaklah kosong dari, bisa jadi Allah Ta'ala seukuran dengan arsy-Nya, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. dan yang lainnya dari was-was yang mereka ucapkan. Wa anta indahum musyabbihun, dan engkau menurut mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Li'annaka tu'minu bi'anna allaha mustawin alal arshi, karena engkau mengimani bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh. Wa huwa yaqulu inna allaha la fawqa wa la tahta wa la yamina wa la yasara wa la dakhil al-alami wa la kharijahu. Aw yaqulu inna allaha fi kulli makanin, ta'ala allahu an dhalika 'uluwan kabiran. وَيُسَمُّونَ أَهْلَ السُّنَّةِ مُشَبِّهَةً. Karena engkau mengimani bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsh, sedangkan mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Atau mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala ada di mana-mana. Maha tinggi Allah darinya dengan ketinggian yang besar. Dan mereka menyebut ahlu sunnah sebagai orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kadzalika idza asbattal yadaini wal wajha yaquluna shabbahtallaha bi khalqihi. Demikian pula apabila engkau menetapkan dua tangan dan wajah bagi Allah Azza wa Jalla, mereka akan mengatakan Allah Ta'ala, mereka akan mengatakan engkau menyerupakan Allah dengan makhluknya. ونحن نقول كما قال السلف واعتقدوا بحق أن هذه الأسماء والصفات ندين الله بها كما جاءت. Sedangkan kita mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh salaf, dan mereka yakini dengan hak bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ini kita beribadah kepada Allah dengannya sebagaimana datangnya. Wa nanfi anha at-tashbiha, dan kita tiadakan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut penyerupaan Allah dengan makhluk. Wa nanfi anha ta'tila, dan kita tiadakan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut peniadaan, pengingkaran terhadapnya. Falasna ma'al musyabbihati alladhina yaquluna Allahu istawa kastiwa'i walahu yadun kayadi wa wajhun kawajhi wa sam'un kasam'i wa basarun kabasari haulai humul musyabbihatu. Maka kita tidaklah bersama orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang mengatakan Allah beristiwa seperti istiwaku, Allah memiliki tangan seperti tanganku, memiliki wajah seperti wajahku, memiliki pendengaran seperti pendengaranku, memiliki penglihatan seperti penglihatanku. Mereka inilah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Amma man yuthbitu lillahi hadhihi sifati yuthbitu haqa'iqaha lillahi azza wa jalla wa yanfi 'anha at-tashbiha fa hadha mu'minun haqqal imani wa laysa bimushabbihin. Adapun orang yang menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat ini, menetapkan hakikat-hakikat sifat-sifat ini bagi Allah Azza wa Jalla dan meniadakan dari sifat-sifat tersebut penyerupaan Allah dengan makhluk, maka orang ini beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dan ia bukanlah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Walhaqqu annahum mu'attilatun ويرمون أهل السنة بالإفك بأنهم مشبهة هذا يدل على أن قائل هذا جهمي. Dan yang benar adalah bahwasanya mereka orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, mereka adalah orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, dan mereka menuduh ahlu sunnah dengan dusta bahwa ahlu sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan ini berpemahaman Jahmiyah. Qala fattahimhu wa'lam annahu jahmiyun li'anna as-salafiyya la yaqulu hadzal kalama. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka tuduhlah ia dan ketahuilah bahwasanya ia berpemahaman Jahmiyah, karena seorang salafi tidak akan mengucapkan ucapan ini, yaitu menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Qala wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibiyun fa'lam annahu rafidiyun. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan fulan bermadhab nawasib, ketahuilah bahwa ia berpemahaman Syiah Rafidah. An-nawasib adalah orang-orang yang memungsuhi Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, ar-rawafidu yutlikuna ala ahli sunnati annahum nawasibu. Ya, orang-orang Syiah Rafidah menyebut ahlu sunnah bahwa ahlu sunnah adalah orang-orang nawasib, yaitu yang memungsuhi ahlu bait Nabi. Limada? Kenapa demikian? Li'annahum ma ya'buduna ahlal baiti wa la yaghluna fihim wa la yubghiduna as-sahabata wa la yu'adunahum. Karena ahlu sunnah tidak mengibadahi ahlul bait, tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap ahlul bait, tidak membenci para sahabah, dan tidak memungsuhi para sahabah. فَمَهْمَا اعْتَرَفْتَ بِفَضْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمَنْزِلَتِهِمْ وَمَكَانَتِهِمْ مَا دُمْتَ تُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ مَا دُمْتَ تُحِبُّهُمْ فَأَنْتَ نَاصِبِيٌّ. Betapapun engkau mengakui keutamaan Ahlul Bait dan kedudukan mereka, manzilah, makanah semakna, bermakna kedudukan. Selama engkau mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman serta selain mereka dari kalangan para sahabah, selama engkau mencintai mereka, maka engkau adalah orang yang berpemahaman nawasib menurut orang-orang Syiah Rafidah. Li'anna indahum la wala'a li ahlil baiti illa bil bara'ati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Karena menurut mereka, orang-orang Syiah Rafidah, tidak ada loyalitas kepada Ahlul Bait kecuali dengan berlepas diri dari para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. فَمَهْمَا احْتَرَمْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَعْطَيْتَهُمْ مَنْزِلَتَهُمْ الَّذِي شَرَعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرَّرَهَا رَسُولُهُ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَبُدَّ عِنْدَهُمْ مِنَ الطَّعْنِ فِي الصَّحَابَةِ وَلَبُدَّ عِنْدَهُمْ مِنَ الْغُلُوِّ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ وَاعْتِقَادِ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَيَتَصَرَّفُونَ فِي الْكَوْنِ وَأَنَّ لَهُمْ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ الَّتِي اخْتَرَعَهَا الرَّوَافِضُ. Maka betapapun engkau memuliakan Ahlul Bait dan betapapun engkau berikan kepada Ahlul Bait kedudukan mereka yang Allah Azza wa Jal syariatkan dan yang Rasulnya tetapkan, mereka orang-orang Syiah Rafidah tidak menganggapnya sedikitpun, karena harus menurut mereka celaan kepada para sahabat, dan harus menurut mereka bersikap berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait, dan harus pula meyakini bahwa Ahlul Bait mengetahui perkara ghaib dan mengatur alam ini, dan bahwasanya Ahlul Bait memiliki Al-Quran selain Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, dan yang lainnya dari kesesatan-kesesatan yang diada-adakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. فَإِذَا رَأَيْتَ أَحَدًا يَقُولُ هَذَا فِي أَهْلِ السُّنَّةِ فَعْلَمْ أَنَّهُ رَافِضِيٌّ. Maka apabila engkau melihat seseorang mengucapkan ucapan ini terhadap Ahlus Sunnah, yaitu menuduh bahwa Ahlus Sunnah berpemahaman nawasib, ketahuilah bahwasanya orang tersebut berpemahaman Syiah Rafidhah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah ta'ala kajian kita lanjutkan kembali setelah liburan Idul Adha dan hari-hari Tashrik, berarti hari Sabtu dimulainya KBM kembali setelah liburan Idul Adha dan hari-hari Tashrik insyaallah ta'ala. Dan tersisa sedikit lagi kita menyelesaikan kitab ini biiznillah azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah ta'ala mudahkan, kemudian kita beralih kepada kitab yang lainnya insyaallah ta'ala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadhalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.